Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halaman 14 masih di lanjutan mukaddimah Syekh Shalih Al-Fauzan. Falhasil ya. Falhasil, maka kesimpulannya, anna umurul jahiliyyati kullaha madmumatun. Semua perkara jahiliyah semua itu tercela. Ya, buruk semuanya. Wa nuhina anit tashabbuhi bi ahli jahiliyah fi kullil umuri. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala perkara jahiliyah dalam berbagai hal. Wal jahiliyatu intahat, sedangkan perkara jahiliyah itu sudah berakhir. Bi bi'sati nabi, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da ba'satihi, maka setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, zalatil jahiliyatu alamatu, maka hilanglah, berakhirlah jahiliyah secara umum. Wa ja'al ilmu wal iman, datanglah ilmu, keimanan. Wa nazalal Qur'an was sunnah, turunlah Qur'an dan sunnah. Wa antasharal ilmu wa zawalal jahlu, ya, tersebarnya ilmu, hilangnya kebodohan. Wa madamal Qur'anu mawjudan, selama Al-Quran ini ada, wa sunnatu an-nabawiyatu mawjudatan, selama as-sunnah ini ada, ya, wa kalamu ahli ilmi mawjudan, selama ucapan para ulama itu ada, fa innahu la jahiliyata hina idin, gak ada lagi jahiliyah. Maka kita masa ini bukan masa jahiliyah. Ya, tapi maka keliru juga sebagian teman-teman yang mengatakan, dulu saya udah hijrah sekarang, dulu waktu masih jahiliyah. Nah itu keliru, masa jahiliyah udah berakhir. Karena gitu tuh, ditobat gitu. Dulu saya waktu jahiliyah, enggak. Ya. Tapi bilang aja dulu ketika belum dapat hidayah, gitu aja. Ya. Tapi barakallahu fiik. Enggak usah pakai bawa-bawa jahiliyah. Jahiliyah udah berakhir dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya keliru Said Qutb di kitabnya Fidlalil Quran yang mengatakan masa ini adalah masa jahiliyah. Ini era jahiliyah. Ini keliru. Ya. Tapi telah diterangkan kekeliruannya oleh para ulama. Ani al-jahiliyata al-amata, yang saya maksud kata Syekh Shalih Al-Fauzan udah enggak ada lagi jahiliyah, yaitu jahiliyah secara umum. Amma annahu yabqa ba'dul jahiliyati fi ba'din nas, adapun masih tetap adanya sebagian jahiliyah di sebagian orang, au fi ba'dil qabail, atau di sebagian kabilah, suku-suku, au fi ba'dil buldan, atau di sebagian negeri. Fal jahiliyatu al juz'iyatu takunu mawjudatan, maka jahiliyah secara parsial, juz'iyah, bagian-bagian saja, tidak secara umum, itu memang tetap ada. Ya. Walihadalah masami'an nabi, oleh karena itu tatkala Nabi SAW mendengar rajulan yu'ayyiru akhahu, yang mencela ya saudaranya, biqaulihi ya bena sauda, eh dasar kamu anak perempuan hitam, dasar kamu anak negro. Faqala lah, maka Nabi SAW bersabda, ayar tahu bi ummih, innaka mru'un fika jahiliyatun, apakah kamu mencela dia karena ibu ini ya yang negro, kamu ini orang yang masih ada sifat jahiliyah. Nabi tetapkan kepada sahabat tadi masih ada sifat jahiliyah, padahal jahiliyah secara umum sudah berakhir dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Taib. Waqal, dan Nabi juga bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara dari jahiliyah yang ada pada umatku, lihat, pada umat Nabi, umat Islam. Ya, ada empat perkara jahiliyah yang la yatrukunahunna, yang mereka umatku tidak meninggalkannya. Apa itu? At-ta'nu fil ansab, wal fakhr bil ahsab, wan niyahah 'alal mayyit, wal istisqa bin nujum. Ya. yaitu mencela keturunan, berbangga dengan nasab. Ya. Afwan, ya. Wa niyaha 'alal mayyit, meratap kematian. Dan istisqa, meminta hujan dengan bintang. Ya, padahal ala annahu tabqa asya. Maka ini hadis ini menunjukkan bahwasanya tetap ada beberapa asya, beberapa hal min umur jahiliyah fi ba'din nas, dari berbagai perkara jahiliyah yang ada di tengah-tengah manusia. Ya. Baik. Wa hiya madmumatun, ini semua tercela. Lakinnahu la yakfuru biha. Namun orang yang masih ada sifat jahiliyah tersebut, dia enggak kafir dengannya. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa perkara jahiliyah ada yang membuat kafir pelakunya, ada yang enggak sampai. Ya. Baik. Lakinnal jahiliyata al'amata zalat. Namun jahiliyah secara umum ya udah berakhir, udah hilang. Walillahil hamdu, alhamdulillah. Ya. Walihada la yajuz ayuqal annasu fi jahiliyatin. Oleh karena itu enggak boleh dikatakan orang-orang sekarang pada masa jahiliyah. Awil alam fil jahiliyah, alam ini semua sekarang dalam masa jahiliyah. Li anna hada juhudun li wujudir risalah. Karena kalau memang mengatakan demikian, ini berarti sikap juhud, penentangan, pembangkangan terhadap telah adanya risalah, risalah kerasulan. Wa juhudun lil Quran was sunnah, pembangkangan terhadap adanya Quran dan sunnah. Udah enggak ada lagi jahiliyah. Ya, hadal itlaq la yajuz. Maka penyebutan secara mutlak masa ini masa jahiliyah, ini pemutlakan yang enggak diperkenankan. Ama ayuqala, adapun kalau dikatakan fi ba'din nas jahiliyatun, pada sebagian orang terdapat jahiliyah. Fi ba'dil ashkhas jahiliyatun, pada beberapa person terdapat sifat jahiliyah. Au hunaka khisalun min khisalil jahiliyah, atau dikatakan di sana terdapat beberapa sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Fahada maujudun, memang ini ada. Fafihi farqun baina ma kana qablal ba'sah wa ma ba'dal ba'sati. Nah, jadi ada perbedaan. Mana sifat jahiliyah yang tetap ada yang itu ada sebelum diutusnya nabi maupun yang setelah diutusnya nabi. Ya. Kalau yang setelah diutusnya nabi, ya, ada sifat-sifat jahiliyah kayak tadi. Ya. Di antaranya banyak. Ya. Nah, ada juga yang udah enggak apa namanya? Sifat jahiliyah yang udah enggak ada lagi, yaitu apa? Masanya, eranya udah enggak ada lagi. Sifat jahiliyahnya tetap ada. Jahiliyah eksis itu dengan sifat. Adapun masa, fase, waktu jahiliyah sudah berakhir. Zamannya sudah enggak ada. Lu terus fungsi Quran apa? Ya. Ditegakkan hujah Quran itu. Ya, sunnah fungsinya apa kok masih disebut jahiliyah? Nah. Tayyib barakallahu fiik. Kemudian qad yaqulu ba'dun nasi. Ya. Sebagian orang mengatakan madai ila dzikri masail jahiliyah madamatil jahiliyah tu qad intahat. Apa sih faktor pendorong madai? Apa sih yang mendorong disebutkannya berbagai perkara jahiliyah madamat jahiliyah qad intahat? Kan selama jahiliyah sudah berakhir, ngapain disebutin? Gitu. Ya. Seakan-akan enggak ada kerjaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nulis 128 permasalahan jahiliyah. Orang jahiliyahnya udah berakhir. Nah, ini orang ini enggak paham. Ya. Gimana coba dia bisa menghindari sifat jahiliyah? Kan sifat jahiliyah tetap eksis ya? Tetap eksis. Yang Nabi katakan arbaun fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Tuh. Ada 4 perkara jahiliyah yang ada pada umatku yang mereka enggak akan meninggalkannya, enggak meninggalkannya. Tetap ada. Nah, ini kalau dia enggak mau mengenal sifat jahiliyah, gimana ceritanya dia mau menghindar? Gimana ceritanya dia mau menjauhi sifat jahiliyah tersebut? Dia enggak tahu. Ya. Kan banyak orang terjatuh ke dalam kesyirikan, dia enggak tahu itu syirik. Enggak mau belajar. Dikasih tahu malah galakan dia, dasar Wahabi katanya. Nah, ini karena enggak mau belajar, enggak mau tahu. Akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Dikasih tahu sewot. Betapa banyak orang yang membela LGBT terjatuh ke dalam kekufuran, jangan main-main. Istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku liwat, orang perempuan. Ya, dia juga bukan homoseksual, apa namanya kalau perempuan? Lesbi, bukan, punya suami Nabi Lot alaihissalam. Namun dia mendukung LGBT. Dia khianati dakwah suaminya, Nabi Lot alaihissalam. Akhirnya dia terjungkal bersama kaum Sodom, terjungkal. Diangkat ke langit, dilempar ke bawah. Mati binasa. Ya. Emangnya dia pelaku kesyirikan? Bukan. Memangnya ada riwayat istri Nabi Lut nyembah berhala? Enggak ada. Terus kenapa digolongkan kafir? Bela. Pro, pro mana? Pro apa yang diharamkan? Ya. Bahaya itu orang-orang yang pro LGBT. Ya. Kopi Starbucks mengatakan bosnya, siapa yang enggak dukung LGBT, don't buy our coffee. Ya udah kita enggak beli, emang mahal. Ya. Maka jangan beli kopi Starbucks. Ikhwah udahlah, enggak usah dukung-dukung yang kayak gitu. Ya. Oh, itu ada orang Arab dukung LGBT. Lah, orang Arab juga ada yang jadi Abu Lahab. Orang Arab juga ada yang Abu Jahal. Oh, Abu Jahal Arab asli, Mekah lagi. Quraisy lagi. Abu Lahab paman Nabi lagi. Bapaknya Abu Lahab itu kakeknya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi jangan, oh, di Arab aja dukung LGBT. Aduh. Abu Lahab juga orang Arab, bro. Ya. Kafir. Enggak ada urusan di sini. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi sekarang? Nah, nahnu muslimun walillahil hamd. Kata dia, kita kan muslim. Ngapain sebutin perkara jahiliyah? Kan jahiliyah udah berakhir. Naqulu, kita jawab. Ya, ada ilidalik al-hadar minha. Ini nih. Ya, yang mendorong kita menyebutkan perkara jahiliyah agar waspada dari sifat jahiliyah tersebut. Fa innahu idza arafaha talibul ilmi, karena kalau seorang talibul ilmi sudah tahu sifat jahiliyah, fa innahu yahzaru minha, dia akan hati-hati darinya. Ya. Jadi tujuan utama kita belajar keburukan itu bukan untuk nyanggah-nyanggah. Bukan, tapi agar kita selamat dulu. Selamat. Dulu ada seorang sahabat yang nanyanya hobinya, hobi tanda kutip, bertanya kepada Rasulullah perkara keburukan terus. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu ana as'aluhu anisyar, kata sahabat ini. Siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman. Dahulu para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang baik-baik aja. Sedangkan saya bertanya pada beliau perkara yang buruk. Kenapa? Makhafah, khawatir terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi kita belajar sifat jahiliyah bukan mau setelah belajar ini baru tamat 1, 2 sifat, 3 sifat, sampai 108 sifat, lihat orang, oh jahiliyah tuh. Jahiliyah tuh. Jahiliyah tuh. Yang ini kayak Abu Lahab, yang ini kayak ah, yang cewek ini nih kayak Ummu Jamil nih. Bukan. Yang pertama memproteksi diri kita, seraya minta perlindungan pada Allah, keselamatan dari berbagai kesesatan, penyimpangan, memproteksi diri kita, keluarga kita. Yang kedua, yaitu yang kedua, mengajak orang lain untuk menjauhi sifat tersebut. Makanya ini niat tujuan kita belajar ini. Kayak Imam Ahmad itu kan, talabul ilm la ya'dilu syai' liman shahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu enggak ada tandingannya. Enggak ada bandingnya bagi yang benar niatnya. Apa sih niat yang benar dalam menuntut ilmu? Ya. Niatnya apa kata Imam Ahmad? Siapa yang mesti ingat? Raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi. Dia niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri dia dan orang lain. Artinya orang lain dia berikan juga tanbih, peringatan. Dia berikan juga wejangan, petuah, nasihat, dakwah, seruan, melarang, mengajak, mencegah itu. Ya. Karena kita makhluk sosial. Kita ini makhluk yang interaksi. Kita enggak boleh diem aja. Yang penting saya tahu orang lain bodoh amat, saya jahiliyah ya. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Kita ini umat dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Karena umat terbaik. Umat terbaik itu yang dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian amar ma'ruf nahi munkar, beriman pada Allah. Ya. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Amma idza jahilaha wa lam ya'rifha. Adapun kalau seseorang enggak tahu dan dia tidak mengenalnya, fa innahu qad yaqa'u fiha. Ya, dia bisa jadi terjatuh ke dalam perkara jahiliyah tadi. Ya, bisa terjatuh dia. Ya. Fa dzikruha wa mudarasatuha min ajli an tu'rafa hatta tujtanaba. Ya. Maka disebutkannya perkara jahiliyah ini, ya, kemudian dipelajari mudarasah, ya. Saling dipelajari itu min ajli an tu'rafa, itu supaya diketahui. Hatta tujtanaba, hingga nanti dijauhi. Wa hatta yuhdhara minha, hingga nanti diwaspadai darinya. Qala syair, penyair berkata, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra yaqa fihi. Ya, kata penyair ini, saya araftu syarra, saya mempelajari keburukan, ya, bukan mau terjatuh ke dalam keburukan tersebut, walakin litawaqqihi, ya, namun untuk waspada. Ya, supaya saya membentengi diri saya dari keburukan tadi. Wa man la ya'rifu syarra, siapa yang enggak kenal keburukan, yaqa fihi. Dia bisa terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya, anak kecil dia enggak tahu. Ini berbahaya buat dia. Dia makan. Dia enggak tahu, ayam makan karet, dia enggak tahu. Dia pikir ayam kan, wah ini kayak cacing nih, dimakan sama ayam, mati. Bengong, habis makan karet bengong. Kan gitu ciri-ciri ayam yang makan karet. Maka antum kalau kebanyakan bengong kayak habis makan karet. Bengong. Mati. Nah. Ya. Dia enggak tahu. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa hada min nahiyatin, ini dari satu aspek. Wa nahiyatus tsani, aspek yang kedua, annaka idza araftal jahiliyata arafta fadlal islam. Ya, Anda kalau mengenal jahiliyah berarti Anda sudah mengetahui keutamaan Islam. Ya. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair. Ya, ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wabididdiha tatabayyanu alasya'u. Dengan adanya diddu, adanya yang kontra, dengan adanya lawan, akan tampaklah yudhiru husnahu, dia akan menampakkan kebaikan sesuatu hal tersebut dengan ada lawannya. Ya, wabididdiha tatabayyanu alasya'u. Ya, dan dengan adanya yang kontra dengannya, lawannya, maka akan tampaklah hakikat sesuatu. Qala Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yusiku antan qura ural Islam urwatan. Ya. Tali Islam itu hampir-hampir, yusiku min af'al muqarabah. Antun qada. Tali Islam itu hampir, ya, apa namanya, terurai seutas urwatan, seutas demi seutas. Ya. Kapan itu? Kata Umar, idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. yaitu orang yang tumbuh dalam Islam, yaitu yang dia tidak kenal sifat jahiliyah. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Fa idza kana al-insanu yajhalu umura al-jahiliyati, maka apabila seseorang dia enggak tahu perkara jahiliyah, fa innahu hariyun yaqa fiha. Ya, maka dia patut itu. Hari, dia hariyun, dia patut. Akhirnya dia pantas saja kalau dia bisa terjatuh ke situ. Li'anna syaitana ma nasiyaha wa la nama anha yad'u ilaiha, karena setan enggak melupakannya. Ya, setan enggak melupakannya, enggak tidur darinya dan selalu mengajak kepadanya. Fasyaitan wasba'uhu, setan dan para pengikutnya. Siapa pengikut setan? Min du'ati dolal, dari para dai-dai penyeru kesesatan. Dai-dai penyeru kesesatan itu disifati oleh Rasulullah SAW du'at ila abwabi jahannam. Para dai-dai yang menyeru, mengajak kepada jahannam. Semisal Buya Kafur yang ceramah tuh di Mabes Polri kemarin. Buya Kafur itu mengajak kepada jahanam itu. Ya. Dia bilang Islam itu belum sempurna. Khadijah istri Rasulullah SAW beragama Kristen. Rasulullah SAW pun belum tentu masuk surga. Buya Kafur. Kalau syakur itu si gomu balakoh, orang yang sangat bersyukur. Salah. Iya, kafur, sangat kufur. Bukan syakur. Kalau syakur si gomu balakoh dari syakir, artinya orang yang bersyukur. Dia kafur. Kufur. Kafur itu ada di Al-Quran. Setelah Allah sifati manusia, innahu kana dzuluman kafura. Manusia itu sangat zalim, sangat kufur. Iyadan billah. Itu da'i atau setan gondrong. Ya. Ada ya, setan, do'at, dolal. Da'i dolal itu. Ya. Ceramahnya itu enggak ada mengajak manusia taat pada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, enggak ada. Lelucon sana sini, ceramah di istana, presiden ceramah. Dalam peristiwa maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam, isi ceramahnya ngejek Rasulullah, ngejek Aisyah. La haula wala quwata illa billah. Isi ceramahnya itu ya sok-sok toleran. Ya intinya itu kita jangan merasa benar sendiri dalam berislam. Berarti ya ragu juga. Berarti bisa jadi agama lain benar. La haula wala quwata illa billah. Itu atba'nya syaitan. Ya, atba'nya syaitan. Kalau dibilang, oh mirip Bal'am, enggak. Kalau Bal'am pinter, dia jahil. Ya. Kalau Bal'am pinter, dia jahil. Tahu Bal'am yang sesat, ya, yang Allah ceritakan di Al-Quran. Ya, padahal dia tahu kebenaran. Ya. Dia akhirnya memusuhi Nabi Musa alaihissalam karena tipu daya istrinya dan kaumnya. Mana lagi tadi? Ya. Fasyaitun wa atba'uhu min du'ati dalal la yazaluna yad'una ila jahiliyah. Setan dan para pengikutnya dari dai-dai kesesatan. Ya. Senantiasa mengajak kepada jahiliyah siang malam 24 jam full. Wa ila ihya'il umuril jahiliyah, dan mengajak untuk menghidupkan perkara jahiliyah. Ila syirkiyati wal bid'ah, mengajak kepada berbagai kesyirikan dan bid'ah-bid'ah. Wa ilal khurafat, mengajak kepada berbagai khurafat. Wa ila ihya'il asar, dan mengajak untuk ya menghidupkan asar, artinya peninggalan-peninggalan orang jahiliyah. Ya, peninggalan-peninggalan orang jahiliyah, asarnya. Berupaya meniti napak tilas jejak orang-orang jahiliyah. Allahumma musta'an. Ya. Kullu hadhil qasdu minhu. Ya, semuanya ini maksudnya ini dari menghidupkan perkara jahiliyah ini adalah tamsul Islam wa audatin nas ilal jahiliyah. Ini misinya ini semua sama. Menghancurkan Islam dan mengembalikan manusia kepada jahiliyah. Kayak di Indonesia ini seruan untuk meninggalkan Arab, beragama dengan Islam Nusantara, meyakini semua agama benar, ya, berakidah dengan agama sekularisme yang mengajak untuk memisah urusan negara dan agama, apalagi pluralisme, keyakinan semua agama sama, ya dan billah. Ya. Kita ini kalau kita paham melihat keadaan kita itu sedang berada dalam titik kroni yang paling berbahaya. Ya. Ngeri itu. Memang betul di zaman-zaman sebelumnya kesesatan banyak, cuman saat ini ngeri itu. Ya, ngeri, belum lagi bazar-bazar yang ada menghadirkan berbagai kekufuran, mengajak kepada kesesatan. Coba lihat antum betapa banyak orang yang terkena syubhat ini, enggak main-main. Sampai teman kecil kita yang dia dulu polos, sampai ada orang-orang yang pesantren, kuliah di ingkar Allah, ingkar Nabi. Kan ada tuh kampus Nabi, ingkar Allah, ingkar Nabi. Keluar dari situ malah sesat. Berkeyakinan seperti keyakinan tadi. Ngeri itu jadi ateis, jadi enggak percaya Tuhan, semua agama benar. Enggak mau sholat. Ya. Ya dan billah. Itu syubhat ini bukan syubhat main-main. Ini syubhat besar. Ya. Saya punya teman kecil dulu yang polos bareng sama kita, ngaji bareng kecil, tiba-tiba jadi ahokers. Kan kemarin rame ahok-ahok tuh. Dia jadi ahokers. La ilaha illallah. Sekarang ya lisan dia, lisannya Abu Janda. Lisannya Abu Janda betulan. Ya. Kenapa nih anak? Ya. Diskusilah sama saya, debat gitu kan. Ya intinya dia udah enggak mempan kita bawain kalamullah, kata dia itu kan versi ente. Itu kan versi ente, kata dia. Subhanallah. Ya. Kita bawain hadis, jadi udah enggak relevan lagi. Wah. Ya. Kufur nih orang. Ya, syubhat dari mana? Nah itu. Jangan dianggap remeh. Ya. Dan kita ini terlalu mengantisipasi syubhat-syubhat harokiyin, hizbiyin. Betul itu berbahaya. Namun lihat, kita melupakan syubhat yang paling besar. Syubhat kekufuran, sekularisme, pluralisme, kesesatan. Ya. Bahkan bukan di lingkungan kita aja. Sampai di lingkungan pesantren NU, ya. Itu banyak santri-santrinya itu udah menjadi orang-orang liberal. Lihat orang-orang liberal itu. Banyak kan dari sana kan? Ya enggak? Oh iya. Ada namanya Abdul Muqsid Al-Ghazali. Sampai Ulil Absar Abdallah, itu semua adalah kalangan santri. Bukan kalangan odong-odong yang enggak ngerti apa-apa. Ya. Tapi barakallahu fiik. Sampai kemarin ketuanya siapa? SAG gitu. SAG. Apa? SAS ya. Bukan SAG. Apa SAS? Itu santri, doktor, lihat punya pemikiran kayak gitu. Ya, kena virus. Berbahaya sekali. Ya, maka di dunia NU sekalipun sekarang tahu NU kan? Newcastle United. Nasi uduk. Para topik. Ya. Ada namanya NU organisasi dan adanya NU apa tuh namanya? Garis lurus. Nah. Ya, yang garis lurus yang anti liberal. Allahumma musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Fala budda min dirasati umur jahiliyah, maka kita harus mempelajari perkara-perkara jahiliyah, min ajli an natajannabaha, supaya kita menjauhinya. Wa nabtaida anha, agar kita juga ya menjauhinya sama. Ya. Qala Syekh, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa adamu masail jahiliyah wa khataruha wa akhtaruha, perkara jahiliyah yang paling besar dan yang paling berbahaya, ya, kata Syekh Shalih Fauzan di sini, adamu imanil qalb bima jaa bihi ar-rasul, tidak mengimani dengan kalbu ya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna ahla jahiliyati, karena orang-orang jahiliyah kadzabu ar-rusul, mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'minu bih, mereka tidak mengimaninya. Walam yaqbalu hudallahi alladzi jaa bih, mereka tidak mau menerima petunjuk dari Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala rahimallahu, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fa idan dhafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah. Ya. Kemudian kata Syekh, apabila jika disandarkan ya hal tersebut kepada istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah, ya, kepada anggapan baik terhadap apa-apa yang orang jahiliyah berada di atasnya, sudah perkara jahiliyah disandarkan kepada oh ini kan baik, tammatil khasarah, udah semakin sempurna kerugian, semakin celaka. Ai hasala fasadun fid zahiri wal batini, ya udah fasadnya kerusakannya lahir batin. Fasadun fid batin huwa adamul iman, fasad dalam batin tidak mau mengimani bima ja'a bihi ar-rasul, mengimani apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fasadun fi dhahir huwa istihsan umuril jahiliyah. Ya, kerusakan secara zahir yaitu menganggap baik ya perkara jahiliyah tadi. Ini luar biasa. Ya. Fa idza fasada adh-dhahir wal batin tammatil khasarah. Kalau udah rusak lahir batin ya udah sempurna aja kerusakannya, kerugiannya. Gak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul dan dia menganggap baik perkara keburukan dia yang lakukan. Karena ada juga orang yang menganggap buruk perkara dia yang lakukan. Ya. Dia tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul, tapi dia melakukan apa yang menyelisih Rasul, namun dia anggap itu buruk. Ya bencana gak? Bencana. Namun bencananya gak terlalu besar, karena dia tahu apa yang dilakukan keburukan. Ya, ini parah lagi, ya. Sudah menolak apa yang dibawa Rasul dan dia menganggap baik hal tersebut. Wal iyadu billah, hada natijatul jahli wa adamu ma'rifati umuril jahiliyah. Inilah hasil dari kebodohan dan tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Fala yajuz istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah, maka enggak boleh menganggap baik perkara-perkara yang orang jahiliyah berada di atasnya. Bal yajibu ingkaruhu wastibsya'uhu. Enggak boleh menganggap baik dan wajib ya diingkari. Ya, dan dicegah. Amma man istahsanahu, adapun orang yang menganggapnya baik, fa innahu yakunu min ahli jahiliyah, maka dia termasuk orang-orang jahiliyah. Wastadala syekhu, dan syekh rahimahullah ta'ala, syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan firman Allah ta'ala, walladina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Ya. Dan orang-orang beriman dengan kebatilan namun mereka kufur kepada Allah, ya, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Amanu bil batil ya'ni saddaqu al batil. Beriman pada yang batil maksudnya apa? Mereka membenarkan kebatilan. Wal batil diddul haq, sedangkan kebatilan adalah lawan dari kebenaran. Fama khalafal haqqo fahada batilun. Maka selama menyelisih kebenaran maka itu adalah kebatilan. Wal batil, apa sih kebatilan? Huwa adzahibu azzailu alladzi la faidata fihi. Ya. Baik. Kebatilan itulah sesuatu yang pasti akan zahib, akan pergi. Azzail akan hilang atau lenyap, yang tidak ada faedahnya. Qala ta'ala famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. maka tidak ada setelah kebenaran melainkan itu pasti kesesatan. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran? Baik. Sekarang kita masuk ke permasalahan jahiliyah yang pertama, halaman 18. Ya, permasalahan jahiliyah yang pertama yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan ini. Du'aul awliya'i was-salihin. Yaitu orang-orang jahiliyah berdoa kepada para wali-wali dan orang soleh. Berdoanya ini orang-orang jahiliyah Quraisy itu bukan mereka meyakini bahwa wali dan orang-orang soleh yang telah mati ini mampu mengabulkan permintaan mereka dalam pemberian rezeki, pengaturan alam semesta, pengaturan hidup mereka dan seterusnya. Enggak. Ya. Mereka berdoa kepada orang soleh, tujuannya itu agar orang soleh tersebut, wali-wali tersebut, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Karena mereka menganggap diri mereka kotor, wali orang soleh bersih. Mereka menganggap diri mereka jauh dari Allah, wali orang soleh ini dekat dengan Allah. Ya, jadi butuh perantara, pihak ketiga yang akan memfasilitasi, menjembatani, menghubungkan hajat mereka dengan Allah. Ini syirik. Ya, mereka bertawasul dengan zat orang soleh. Ya, al-mas'alatu al-ula. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab, annahum yata'abbaduna bi isyrakis salihin fi du'a'illah. Lihat, perhatikan, fi du'a'illah wa ibadatihi. Mereka beribadah dengan menyekutukan orang-orang soleh dalam doa mereka kepada Allah dan ibadah mereka kepada Allah. Tuh lihat, doa mereka kepada Allah dan ibadah mereka kepada Allah. Sebagaimana yang kita kaji dalam berbagai kajian kita di Usul Salasa, ya, di Al-Qaidul Arba, bahwa orang jahiliyah ketika mereka melakukan kesyirikan dalam penyembahan mereka kepada berhala, pada orang soleh, itu bukan dalam rangka meyakini berhala orang soleh yang telah mati ini, kuburan yang dikeramatkan itu, yang mereka ibadahi dalam artian orang soleh ini yang telah mati ini mampu menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, mencipta. Bukan, gak ada orang jahil yang kayak begitu. Ya, semuanya dalam rangka agar disampaikan hajat mereka kepada Allah. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami enggak beribadah kok kepada orang-orang yang telah mati ini, merengkan agar yang telah mati ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Ya. Kata mereka, mereka ini adalah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka ingin syafaat wali-wali orang soleh ini di sisi Allah. Lidhanihim anallaha yuhibbu dzalik. Karena dugaan mereka, Allah mencintai hal tersebut. Ya. Wa anna salihina yuhibbuna. Orang-orang soleh mencintai hal tersebut. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum. Sebagaimana firman Allah, mereka beribadah pada Allah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat untuk mereka. Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka mengatakan, wali-wali dan orang soleh yang dikeramatkan inilah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Dan orang-orang yang menjadikan selainnya selain Allah dari kalangan wali-wali sebagai tandingan yang disembah, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Hadhihi a'dhamu mas'alatin wa khalafahum fiha Rasulullah SAW. Inilah permasalahan terbesar jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Fa'ata bil ikhlas. Maka Rasul datang dengan membawa agama ikhlas. Ikhlas itu apa? Pemurnian ibadahnya pada Allah. Wa akhbaru annahu dinullah. Rasul mengabarkan bahwasanya ikhlas, pemurnian ibadah, kalau dimurnikan ibadahnya pada Allah, berarti enggak ada pemberian ibadah pada selain Allah sedikit pun dalam bentuk apapun kepada siapapun dimanapun. Alladzi arsala bihi jami'ar rusuli, yang dengannya Allah mengutus seluruh rasul membawa agama tauhid. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illal khalisu, bahwasanya tidak diterima amal-amal kecuali yang memurnikan ibadah tersebut, amal tersebut dari berbagai noda kesyirikan dimurnikan hanya pada Allah. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad haramallahu alaihi aljannah, dan Allah mengabarkan siapa yang melakukan perbuatan yang mereka anggap baik tersebut, maka Allah haramkan surga buat mereka. Wa ma'wahun nar, tempatnya tidak lain neraka. Wa hadhihi almas'alatu allati tafarraqan nasu min ajriha, inilah permasalahan yang manusia ya itu terpecah karenanya. Min ajriha, baina mu'min wa kafirin, antara mu'min dan kafir. Wa indaha waqa'atil adawati adawatu, karena pula karenanya lah ya, karena inilah terjadilah permusuhan ya, ada perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Wali ajriha, karena tauhid inilah, karena syirik inilah, syuri al jihadu, disyariatkan jihad. Ya, karena jihad itu untuk dakwah, mengajak mereka beribadah pada Allah. Kalau mereka enggak mau, baru ya mereka diperangi. Adapun seruan untuk bayar jizyah kata para ulama itu khusus untuk ahlul kitab dan majus. Adapun musyrikin enggak. Ya, diseru dakwah enggak mau, diserbu. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, fitnah itu syirik. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini semua adalah milik Allah. Agama tauhid. Asy-syarhu. Ini permasalahan jahiliyah yang pertama. Panjang ya. Ya, Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan, firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Maka ibadah adalah hak Allah jalla wa ala. Ya, sebelum kita memperhatikan hak makhluk, hak istri, hak pasangan, hak anak, hak orang tua, hak hewan bahkan, hak tetangga, kita harus tunaikan dulu hak Allah. Ya. Hak Allah itu apa sih? Kata Nabi, haqqullah alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, hamba tersebut beribadah pada Allah dan tidak memberikan ibadah tersebut, menyekutukannya ya, sedikit pun kepada selain Allah. La yajuz ayyu'bada ma'ahu ghairuhu kainan man kana. Maka enggak boleh diibadahi selain Allah. Di samping peribadatan tersebut diberikan pada Allah, kainan man kana, siapapun dia, nabi yang diutus sekalipun ya, atau malakun muqarrab, malaikat yang didekatkan sekalipun, enggak boleh. Apalagi di bawahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, enggak boleh. Apalagi togut, semisal Dewi Sri, Nyi Roro Kidul ya, Mbah Wong Rekso, kuburan-kuburan yang dikeramatkan di ya, kuburan ya, keramat itu, keramat apa tuh namanya, keramat Batang ya. Ada itu kuburan itu di dalam masjid ya, dan di keramat Batang itu betul-betul itu. Ya, atau kuburan-kuburan yang dikultuskan dari berbagai kuburan wali dan orang-orang soleh yang lainnya, la yajuz ya, fal jahiliyah tuh ya, akasu hada al amra. Ya, maka orang-orang jahiliyah ya, mereka telah membalik hal ini. Fataraku ibadatallahi allati khuliqu li ajriha. Mereka meninggalkan peribadatan pada Allah yang mereka diciptakan karenanya. Ya. Karena ibadah mereka diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Wa abadu ghairallahi jalla wa ala minal asnam wal asjar wal ahjar wal jinni wal malaikati wal awliya'i was salihin. Dan mereka malah beribadah pada selain Allah, apakah kepada patung, batu, kayu, pohon-pohon, batu-batu, jin, malaikat, para wali dan orang-orang saleh. Fasarafu al-ibadata li ghairillahi azza wajalla, maka mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Faminhum man la ya'budullaha aslan, di antara mereka bahkan ada yang enggak beribadah pada Allah sama sekali. Wa humal kufaru minal malahidati wad-dahriyati. Mereka adalah orang-orang kafir ya, dari kalangan malahidah ateis. Ya. dan dahriyah. Ya, orang-orang yang enggak percaya hari kiamat. Tayyib. Wa minhum man ya'budu Allaha wa ya'budu ma'ahu ghairahu. Di antara mereka ada yang beribadah pada Allah, namun juga ada yang beribadah pada selain Allah. Wal hukmu wahidun, hukumnya sama. Ya, jadi jangan dianggap, oh kan dia juga walaupun dia syirik, dia juga beribadah pada Allah loh. Ya. Dia syirik iya, tapi dia beribadah juga pada Allah. Sama hukumnya sama yang enggak beribadah pada Allah sama sekali. Masa disamain ateis sama musyrik? Ya sama. Hukmuhu wahid. Hukumnya satu. Tayyib. Falladzi ya'budu ma'allahi ghairah kalladzi la ya'budu Allah aslan. Orang yang beribadah pada selain Allah di samping dia beribadah pada Allah, itu seperti orang yang tidak beribadah pada Allah sama sekali. Yang sama sekali tidak beribadah pada Allah. Li'anna ibadatahu batilatun, karena ibadah dia nih yang pertama yang dia beribadah pada Allah namun dia musyrik. Ibadah yang diberikan pada Allah itu batil. Tidak di atas pondasi tauhid, roboh, runtuh. Ya. Tabarakallahu fikum. Wallahu la yardha bisyirki, dan Allah tidak meridhoi kesyirikan. Wa aidan la budda ayyakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allahu subhanahu. Dan juga syarat ibadah yang lainnya, ibadah tersebut harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Makanya syarat diterimanya ibadah itu dua. Al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas murni diberikan hanya pada Allah. Ya. Dan yang kedua mutaba'ah. Ya. Ikhlas dibangun di atas tauhid. Jauh dari noda-noda kesyirikan. Entah sebelumnya atau setelahnya atau berbarengan dengannya. Ya. Berbarengan dengannya ibadah dia diberikannya pada Allah, bukan karena niat ingin dipuji, ingin dilihat. Ya. Dan dari peribadatan pada selain Allah yang sebelumnya pernah dia lakukan, dia telah bertobat darinya. Ya. Kalau ada orang yang berbuat syirik di masa lampau, kemudian kebiasaan syirik tersebut sudah hilang pada diri dia karena dia sudah berbeda iklim, berbeda tempat, berbeda zaman dengan waktu dia dahulu. Dia di kampung biasa pesugihan. Biasa minta di pantai selatan. Dia merantau ke Jabodetabek, kerja di Jabodetabek, di pabrik. Udah gak ada lagi tuh, kayak gitu-gituan. Berarti dia gak pernah melakukan kesyirikan. Orang tersebut, kata para ulama, diantara Syekh bin Baz, dia tetap dihukumi musyrik hatta yatuba, sampai dia tobat. Loh kan dia dalam sholat dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dia dengar muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dia habis wudu mengucapkan juga syahadat. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianggap enggak? Enggak. Karena syahadat yang dia ucapkan tidak dibangun di atas taubat dari kesyirikan yang dia lakukan. Artinya dia mesti meyakini perbuatan dia dulu kekufuran. Paham enggak? Nah, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din, kata Allah. Jika mereka tobat dari kesyirikan, menunaikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka baru saudara seagama kalian. Tobat dulu dari kesyirikan, meyakini apa yang dulu dilakukan batil dan kufur. Ya. Baik. Makanya Syekh bin Baz ditanya, ada orang yang dulu pernah berbuat kesyirikan, kemudian dia belum pernah bertobat dari kesyirikan tersebut. Namun dia gak pernah melakukan lagi, tapi dia belum pernah bertobat dari kesyirikan tadi. Dan dia mati, gimana? Kata Syekh bin Baz, dihukumi seperti hukum musyrik. Ya. La yusalla alaih, tidak disolati. Walau yudfan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan seterusnya. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Fallahu la yaqbalu al-amala alladhi fihi bid'atun. Allah tidak menerima amal yang di dalamnya terdapat bid'ah. Kama la yaqbalul amala allazi fihi syirkun, sebagaimana Allah tidak menerima amal yang di dalamnya terdapat syirik. Fa'adhamul umur jahiliyah asyirku billah azza wa jalla wal ibtida'. Maka perkara jahiliyah yang paling besar ya ialah syirik pada Allah dan berbagai bid'ah. Kalau disebut bid'ah di sini kata Ibnu Taimiyah, bid'ah yang di sini ya yang besar yang dianggap pelakunya keluar dari sebagai lingkup ahli sunnah, itu bid'ah-bid'ah yang besar kakap. Ya, bid'ah Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, Khawarij, Syiah, itu. Mu'tazilah. Ya. Hah? Iya, Qadariyah. Itu bid'ah-bid'ah kakap. Wa bada Syekh rahimahullah taala bi hadhil mas'alah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dengan permasalahan ini yaitu berdoa kepada para wali dan orang saleh, li annaha akhtaru masailil jahiliyati, karena inilah permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya. Wa li annaha yal mas'alatul lati bada'a biha ar-rasul fi ingkariha, karena itulah permasalahan yang Rasulullah SAW memulai untuk mengingkarinya. Ya, yang diingkari Rasul pertama kali apa? Dakwah tauhid. Turun ayat mengangkat beliau sebagai nabi, belum ada perintah-perintah apapun. Ya kalau bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Sampai 5 ayat pulang ke Khadijah, kedinginan. Ya, zammiluni zammiluni. Ya. Ya, sebelumnya dibawa dulu ke Waraqah bin Naufal. Kedinginan zammiluni, turun ayat ya. Ya. Ya. Ya ayyuhal mudassir, kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir warrujza fahjur. Wah, baru mulai dakwah tuh langsung orang berselimut, bangun, kum fa anzir, bangun, beri peringatan, warabbaka fakabbir, beri ya, besarkanlah Rabb, wa siyabaka fatahir, siap ya, bersihkanlah pakaianmu, amalmu dari kesyirikan. Warujza fahjur. Apa yang rujiz? Asyirk. Dan ya, kesyirikan tinggalkanlah. Langsung Rasul dakwah, diangkat jadi Rasul. Ketika diangkat jadi Rasul, langsung tablik. Langsung nemuin orang, ngumpulin manusia, ngumpulin orang-orang Mekah. Menyuruh orang Mekah untuk mengucap la ilaha illallah, menguruh orang Mekah untuk meninggalkan peribadatan pada berhala. Wah. Itu dakwah tauhid itu mesti komplit dua. Mengingkari kesyirikan, mengajak ibadah pada Allah. Enggak boleh mengajak ke ibadah pada Allah kesyirikannya entar aja dulu, enggak bisa. Rasul di awal dakwah langsung itu. Langsung orang Mekah geger. Yang tadinya mereka mensifati Rasulullah SAW sebagai orang yang al-amin, berubah menjadi kahin, majnun, syair. Allah musta'an. Enggak terima dia. Ya, langsung mereka mengatakan aj'alal alihata ilahan wahidah. Mereka tahu konsekuensi. Ya, mengucap la ilaha illallah, apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak, Allah, Uzza, Huban, Lat, Mata, Manat. Jadi cuma satu aja, Allah aja. Inna hadala syaun ujab. Ya. Tayyib. Allah musta'an. Ini langsung mulai dakwah. Kata Syekh Shalih Fauzan di syarah Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ya, Mukhtasar Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim yang diikhtisar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, seandainya Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan tanpa ada pengingkaran terhadap kesyirikan, orang Arab Quraisy enggak akan marah kepada beliau. Enggak ada. Orang Arab Quraisy juga beribadah pada Allah. Ya, ya Aba Jahal, u'budillah. Ya Aba Lahab, u'budillah. Abu Jahal pasti akan mengatakan, "Naam, naam, ana wafiq." Yes, sepakat. Ya Abu Jahal, beribadah engkau pada Allah. Nah, syukran. Jazakallah khairan. Pasti setuju. Ya. Karena enggak diusik. Ketika dikatakan, Tinggalkanlah berhala kalian. Dicela berhala mereka oleh Rasulullah SAW. Ya. Wah, langsung kebakaran apa kumis, nggak ada jenggot. Karena jenggot itu bukan tradisi Arab. Ya. Jenggot itu kebiasaan orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani yang mereka mengikuti panduan di kitab mereka. Makanya orang Yahudi jenggotan, orang Nasrani jenggotan, sampai Nabi Isa yang dipertuhankan Nasrani jenggotan. Gak ada Nabi Isa, Yesus lukisannya klimis, gak ada, bidah. Gak ada Yesus klimis gitu. Ada gak gitu lukisannya Yesus klimis gitu? Ya? Gak ada. Yesus orang Korea ya, tetap aja berjenggot. Mana ada. Kalau ada orang Korea itu Kristen terus Yesusnya gak berjenggot, pasti dibidahin sama Kristen-Kristen yang lain. Ya. Pasti ini bidah. Iya. Bidah. Gak benar itu kata Kristen yang lain. Yesus berjenggot. Iya. Lah. Termaktub kok di Injil mereka. Mungkin kelupaan dihapus kali ya. Nah, termaktub kok. Ya, sampai perempuan berjilbab aja termaktub kok. Makanya Perdana Menteri Italia sekarang ketika diminta oleh Kongres dan tuntutan Uni Eropa agar melarang wanita berhijab di Italia, dia nolak. Katolik itu, Katolik Roma. Orang Italia itu Katolik semua, orang Vatikan ada di Roma. Kata Perdana Menteri Italia, gimana ceritanya saya mau melarang wanita berjilbab? Sedangkan Maryam, wanita suci, ibu Yesus, berjilbab. Kok saya mau melarang orang berjilbab katanya? Tahu gak dia, Bunda Maria berjilbab? Jadi jenggot itu bukan syariat, bukan kebiasaan Arab. Makanya tadi saya bilang, ya, orang Arab mendengar dakwah Rasulullah kebakaran kumis, enggak punya jenggot mereka. Maka Rasulullah SAW ketika mensyariatkan jenggot, khaliful majus, khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang majusi, selisihilah orang-orang musyrikin. Ahfuliha, biarkan jenggot kalian tumbuh, selisihilah orang-orang musyrikin. Ya, kenapa? Karena orang musyrikin enggak berjenggot. Jadi enggak tepat kalau jenggot adalah budaya Arab. Ya. Mana lagi tadi? Mana lagi? Wada'watin nasi ila tarkiha. Dan Rasul mengajak manusia untuk meninggalkannya, meninggalkan kesyirikan. Ya, far rasul awwala ma bada'a ka ghairi minar rusul, maka Rasul ketika beliau memulai dakwah sebagaimana ya para rasul yang lainnya, bil amri bil ikhlasi al ibadati lillahi azza wajal, memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah azza wajal, wa tarkil ibadati, dan meninggalkan peribadatan ya masiwah, wa tarku ibadati masiwah, meninggalkan peribadatan yang diberikan kepada selainnya selain Allah. Hadhihi fatihatu da'watir rusul, inilah awal dakwah rasul. Li'anna hadha huwal asasu alladhi yubna 'alaihi ghairu, karena inilah asasnya yang nanti selainnya dibangun di atasnya. Ya. Jadi semua dakwah rasul yang lain-lain dibangun di atas asas tauhid. Wa idza fa idza fasada al asas fala faidata min al umuri al ukhra, kalau asasnya aja udah rusak enggak ada faedahnya perkara yang lain. Ya. Wala faidata min salat, enggak ada faedahnya salat. Wala min siyam, wala min al hajj, wala min sadaqat, wala min sair ibadat, enggak ada faedahnya puasa, haji, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Idza kana al aslu, kalau apabila landasan dasarnya fasidan, sudah rusak. Wa tauhidu ma'duman, kalau tauhid sudah hilang enggak ada. Fala faedata minal a'mali al ukhra, enggak ada faedahnya amal-amal yang lain. Li'anna syirka yubsiduha wa yubtiluha, karena syirik sudah merusaknya, membatalkannya. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian Kanu fil jahiliyah ya'budunallah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada Allah. Wa ya'buduna asya'a katsiratan, namun mereka juga beribadah kepada yang lain yang banyak. Ya. Wa minha ibadatul awliya'i wasolihin, di antara beribadah pada para wali dan orang saleh. Kama hasala li qaumin nuhin, sebagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, lamma ghalau fi salihin waddin waswa wa yagus wa ya'uq wa nasr, ketika mereka gulu berlebihan terhadap mencintai orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Ya'ug, Yagus, Ya'ug, Nasr. Ini yang patung-patungnya ditemukan oleh siapa? Amr bin Luhai atas wangsit dari iblis, yang dia bawakan, yang dia bawa pulang ke negeri Arab, dibagikan ke kabilah-kabilah Arab, sehingga terjadilah kesyirikan pertama kali di negeri Arab. Ya. Wa abadu kuburahum min dunillahi azza wajal, mereka beribadah kepada kuburan lima orang soleh ini, peribadatan yang diberikan pada selain Allah azza wajal, bihujjati annahum salihun, dengan argumentasi oh mereka kan orang soleh, wa annahum yuqarribuna ilallah, oh mereka kan akan mendekatkan kami kepada Allah, ya, wa annahum syifa'u indallah, mereka kan juru pemberi syafaat di sisi Allah, ya. Wakadzalika darajatil jahiliyatu ala hadzal minwal, ya, dan seterusnya. Sudah jam berapa ini? Sudah 1 jam belum? Belum. Mau sampai jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam 9 apa cukup udah? Hah? Heren yang bilang duluan cukup. Heren nih emang nih. Ntar belum. Helen nih emang nih suruh sensi dia sama saya dia. Aduh Helen, Helen. Ya. Mana lagi tadi? Hah? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana? Maka jadi kah? Ah. Wa anhum syufa'u indallah. Kita terjemahkan. Ya. Wa abadu quburahum. Ya. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan para wali tadi. Ya. Yang itu adalah kuburan apa peribadatan kepada selain Allah. Taib. Ya. Kemudian bihujjati annahum salihun, dengan argumentasi kan mereka ini orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh, mereka ini orang-orang soleh. Taib. Ya, wa annahum yuqarribuna ilallah, itu kan akan mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Wa annahum syufa'u indallah, mereka kan apa pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya. Wa kadzalika darajatul jahiliyah. Ya. Demikian pula ya. Derajat orang-orang jahiliyah. Ya, ala hadzal minwal fakanu ya'budunal awliya was salihin wal malaika. Ya. Apa namanya? Minwal ini. Ya. Apa? Hmm? Hah? Iya, ya, derajat orang-orang jahiliyah dengan berbagai metode ini, mereka beribadah pada para wali, orang soleh, malaikat. Wa yaqulun mana buduhum illa yuqarribuna ilallah. Kita enggak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, cara bentuk minwal. Darajat jahiliyah dengan alahadan minwal, dengan berbagai cara dan bentuknya. Peribadatan mereka, ya itu dia. Wa yaqulun haulai syufa'una indallah, mereka mengatakan wali-wali dan orang soleh ini adalah penjuru pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wala yaqulun haulai syuraka'u lillah fir rububiyah. Orang-orang jahiliyah enggak pernah mengatakan wali-wali dan orang soleh yang mereka ibadahi ini adalah sekutu Allah dalam hak dalam hal rububiyah. Artinya merekalah yang sama dengan Allah dalam hal rububiyah. Orang wali, orang soleh ini mencipta juga, memberi rezeki juga, menghidupkan, mematikan. Enggak ada keyakinan orang jahiliyah demikian. Wa inna ma yaqulun innama hum ibadullah. Ya, orang jahiliyah mengatakan wali-wali orang soleh ini adalah hamba-hamba Allah. Beda dengan jahiliyah orang-orang kufur, orang-orang musyrik milenial sekarang. Mereka meyakini yang memberikan rezeki dalam hal panen Dewi Sri. Yang menjaga, mengatur ya, laut selatan, dunia di selatan Nyi Roro Kidul. Kalau penguasa di pan apa namanya? Di tol Cipularang Prabu Siliwangi. Ini keyakinan ini lebih rusak daripada orang-orang jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat Qaidul Arba, kesyirikan musyrikin zaman sekarang itu lebih parah dibanding dengan kesyirikan musyrikin Quraisy zaman dulu. Ya tawassatuna lana indallah. Nah, kata mereka, orang-orang soleh ini yang akan menjembatani kami ya di sisi Allah. Wa yasma'una lana, mereka akan memberikan syafaat pada kami. Wa yuqarribuna ila Allahi zulfa, akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yusammuna amalahum hadza syirkan, mereka enggak menamakan amal mereka ini sebagai kesyirikan. Enggak redha mereka. Ya. Li'anna syaitan zayyana lahum, karena setan sudah menghiasi amal mereka. Wa anna hadza laisa bisyirkin, kata mereka, ini bukan syirik. Wa inna ma huwa tawassulun bisolihin, ini cuma tawasul kepada orang soleh. Kayak orang sekarang ya. Wastisfa'un bisolihin, ini kan cuma minta syafaat pada orang soleh. Wal ibratu laisat bil asma, namun yang jadi acuan bukan dengan pelabelan nama-nama. Kata mereka, ini kan tawasul. Bukan ya, anggaplah kalian itu bukan syirik. Wal ibrah bil haqa'iq, namun yang jadi acuan adalah hakikatnya. Hakikat yang kalian lakukan adalah kesyirikan. Wallahu la yardu ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Allah enggak redha disekutukan dengan siapapun dalam peribadatan padanya. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka dia mesti beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Rabb siapapun dalam peribadat ya, dan janganlah dia menyekutukan ya, dengan siapapun dalam peribadatan pada Rabb-nya. Wa qala ta'ala fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadahlah kalian pada Allah dengan memurnikan ya ibadah tersebut kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan ibadah, agar mereka beribadah pada Allah dan memurnikan ibadah tersebut hanya padanya. Pada Allah mukhlisina lahuddin, berdoalah engkau pada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut padanya. Fal ibadatu la tanfa'u illa ma'al ikhlas wal mutaba'ati lirrasul. Maka yang namanya ibadah itu tidak bermanfaat kecuali jika disertai dengan ikhlas, pemurnian ibadah hanya pada Allah, dan mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi a'zamu masail jahiliyah, inilah permasalahan jahiliyah yang paling besar. Wahia ibadatul awliya'i wassalihin minal amwati wal ghaibina wal istighosati bihim ya. Wal istighosatu bihim ya. Itu beribadah kepada para wali, orang-orang saleh ya, orang-orang soleh, orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah tiada, dan beristighosah kepada mereka. Istighosah itu bagian dari doa. Cuman bedanya apa? Istighosah itu berdoa kepada orang soleh dikala genting. Ya. Dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya, merealisasikannya kecuali Allah. Ya, apalagi kepada orang soleh yang telah mati. Ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wal isti'anatu wal isti'adatu bihim, meminta perlindungan pada mereka. Wa talabul hawaiji bihim minhum, ya, meminta ditunaikan hajat-hajat pada mereka. Kama alaihi ubadul kuburi al-yauma tamaman. Ya. sebagaimana yang dilakukan sekarang oleh para ubadul kubur, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kuburan, dinamakan oleh Syekh ubadul kubur, kuburiyun, ya, yang dilakukan oleh para penyembah kuburan hari ini tamaman, ya, mereka melakukan itu plek-plek secara sempurna, ya, iya dan billah. Ya, hari ini demikian ini, lebih parah lagi hari ini. Ya, dan galak-galak para kuburiyun hari ini. Tabarakallahu fik. Kemudian wa kadzalika, ya, mana lagi tadi? Ya. Wa fa ibadatul adriha halan, maka peribadatan kepada pusara-pusara saat ini, wa taqarrubu ilal amwat, mendekatkan diri kepada, ya, orang-orang yang telah mati, wa du'auhum, berdoa pada mereka, min dunillah, wal istighosatu bihim, ya, dan beristighosah kepada mereka, hadha huwa kanat alihi al jahiliyatu, ini yang dilakukan dulu orang-orang jahiliyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syafa'una 'indallah. Nah, ini ayat yang tadi, ya, mereka beribadah pada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka sedikit pun, dan mereka mengatakan ini kan juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Wakadzalika nafsus syai' al'an. Kadzalika nafsus syai' al'an. Itulah, demikianlah, itulah sesuatu hakikat itu saat ini. Itu kesyirikan itu sendiri saat ini. Haula'il kuburiyun, merekalah kuburiyun. Ya, kuburiyun itu artinya, ya, ya, nisbah kepada kubur, artinya nisbah kepada ibadatul kubur. Ya. Mereka itu, ya, penyembah kuburan, ya, artinya kuburan orang yang dikeramatkan. Ya dan billah. Ya. Idza nukisu wa nuhu an ibadatil qubur, apabila mereka didebat dan dilarang, dicegah dari peribadatan pada kuburan, penghuni kubur, qalu nahnu ma na'budul qubur wa li annal ibadata lillah. Kami enggak beribadah pada kuburan kok. Karena ibadah itu hanya pada Allah. Lakin haula'i wasa'itu bainana wa bainallah. Ya. Ya. Namun mereka itulah perantara antara kami dengan Allah. Wa syufa'a lana indahu. Ya, mereka itu hanya syufa'a lana, pemberi syafaat kami di, ya, di sisinya. Hadha huwa alladhi ankarahu Allah Ta'ala 'ala ahli jahiliyah tamaman. Ini pula yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Allah mengingkari orang-orang jahiliyah secara sempurna. Allah mengingkari ini. Ya. Taib. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Ini ayat yang tadi, ya, enggak perlu terjemahin lagi. Ya. Wal ladzina ta'khudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ayat yang tadi juga. Ya. Dan mereka beribadah, menjadikan, ya, beribadah pada selain Allah wali-wali itu, ya. Yang mereka mengatakan kita tidak beribadah, ya, pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tayyib barakallahu fikum. Ini paling panjang ini, ya, permasalahan yang pertama ini memang syarahnya. Ya. Sabar dikit, ya. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusyarikuna Allah fil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati. Ya. Kata mereka jadi berkeyakinan mereka enggak beribadah tuh kepada para wali, orang-orang soleh, karena mereka berpendapat, ya, ya, orang-orang jahili ini mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syirik itu kalau menyekutukan Allah dalam perkara al-khalq, penciptaan, pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan, baru itu syirik. Itu pun itu keyakinan musyrikin Quraisy. Kalau musyrikin zaman sekarang bergeser lagi. Kalau antum meyakini Dewi Sri, yang jangan antum contohnya, mereka musyrikun. Musyrikin itu meyakini Dewi Sri, ya, yang Dewi apa sih dia? Keyakinan musyrikin itu padi ya. Jadi kalau panen padi segala macam itu berkat Dewi Sri, gitu. Togut, nah, lihat. Ketika mereka memberikan saji kepada Dewi Sri, kita tendang tuh sesajinya, diapain kita? Ditangkap penjara. Kemudian kita katakan itu syirik, marah mereka. Ini bukan syirik. Kearifan lokal tuh. Ya. Kalau musyrikin Quraisy dulu mengaitkan kesyirikan mereka selalu kepada Allah. Mana buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Haulai syafa'una indallah. Musyrikin Indonesia mengaitkan kesyirikan mereka enggak kepada Allah sama sekali. Enggak, ini emang bukan buat Allah ibadahnya. Ini kearifan lokal. Ya. Ketika sesajen di Semeru ditendang kemarin, perkumpulan dukun demo. Didukun oleh dikomando oleh Mbah Gimbal, ya. Dukunnya itu marah dia. Ya, kalian ini agama pendatang katanya. Sebelum kalian datang ke negeri ini, kita sudah biasa ngasih sesaji ini. Dan kalian mencela ini sebagai kesyirikan. Hei kiai, hei Gus, hei ustaz, kata dia. Oh, nantang dia itu dukun. Terus demo. Sebelum agama pendatang itu datang, dukun ini berjasa buat masyarakat. Oh, berjasa. Ngeluh, nyantet, berjasa. Ya, berjasa maksudnya kan ada pedagang jadi kaya, ya enggak? Apa tuh? Kasih penglaris. Kalau mau hajatan ya, ya sembah setan dulu jadi enggak ada hujan, ya. Kan mulai itu. Kemarin perhelatan apa namanya? Sirkuit Grand Prix ya, motor di Mandalika. Wih, bangga. Dipromosikan ke dunia internasional bagian dari kearifan budaya lokal. Pakai gini-gini, ya, kasih sesajen, begini-gini, bangga, ya, Allah musta'an, ya. Kemarin pun juga ketika ditendang itu sesaji, ya, marah. Kenapa marah? Ini tradisi, sama dengan menghina tradisi, masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Nah. Hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka meyakini, ya, tadi semua penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, mematikan itu hak Allah. Wa inna ma'abaduhum liqarribuhum ila Allahi zulfa. Namun mereka beribadah pada wali dan orang-orang soleh ini agar wali-wali dan orang soleh ini mendekatkan diri mereka pada Allah. Fayaqulun nahnu ibadun mudnibun. Mereka mengatakan kita ini hamba-hamba yang berdosa. Wa haulai rijalun solihun lahum jahun indallah. Sedangkan mereka wali-wali ini adalah orang-orang soleh. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Fanuridu minhum ayatawassatu lana indallahi fi qabuli taubatina wa ibadatina. Maka kami ingin dari mereka agar mereka menjembatani, memfasilitasi kami ya di sisi Allah dalam hal diterima taubat kita, ibadah kita. Ya. Mulai deh mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sama kalau kita mau menghadap presiden, nggak boleh langsung. Ada fasilitator, begitu juga. Enak aja Allah mau diserupakan dengan presiden raja. Laisa kamitslihi syai. Ya, wa hakadza zayyana lahum syayatinul insi wal jinni hadzal amra. Demikianlah setan dari kalangan jin dan manusia menghiasi mereka dalam perkara ini. Fal ajib annahum yaqra'un al-Qur'an. Ya. Namun ajaibnya, ini musyrikin zaman sekarang saya berbicara nih. Ya, mereka membaca Qur'an. Wa yamurruna 'ala hadhil ayat, mereka melewati ayat-ayat ini wa yabuduna min dunillah. Ya. Wala yantabihuna laha. Ini. Antum ya, emangnya antum pikir para musyrikin yang melakukan kesyirikan di Semeru, di pantai selatan atau ke Dewi Sri atau Mbah Wong Rekso itu ya, mereka ateis gitu. kaum paganis gitu? Enggak, mereka kan musyrikun yang berKTP Islam. Ya, setelah melakukan kesyirikan, kalau ada haul, ada maulid, mereka ikut itu. Ada tahlilan, mereka ikut. Ngucap la ilaha illallah. Ya, mereka baca Quran enggak? Baca. Pas Ramadan lewati ayat ini. Namun mereka enggak mengambil peringatan dari ini. Ya. Allah musta'an. Mereka enggak memperhatikan hal ini. Ya, dipalingkan wala yantabihuna laha. Wa ma ahada yastamiruna ala ibadatil kubur. Namun dengan demikian, walau demikian mereka tetap ya terus menerus beribadah pada kubur, wahiya min fi'lil jahiliyah, dan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Wa hadza li annahum lam ya'rifu makanat alaihi aljahiliyah. Ya, kenapa ini? Karena mereka enggak tahu keadaan orang-orang jahiliyah. Walam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah. Mereka pun juga enggak tahu ini adalah diantara perkara jahiliyah. Hadza natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Inilah hasil dari ketidaktahuan akan perkara jahiliyah. Ya. Summa qala Syekh rahimallah, hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusuli. Ya, kemudian Syekh mengatakan inilah permasalahan terbesar yang diperisihi oleh Rasulullah SAW. Ya, maka Rasul datang membawa agama yang ikhlas, memurnikan ibadah hanya pada Allah, mengabarkan bahwasanya ini adalah agama Allah, yang dengannya tauhid ini adalah agama Allah, yang dengannya Allah mengutus seluruh Rasul, wa annahu la yaqbalu minal amali illal khalis, dan Allah tidak menerima amal kecuali yang khalis, ya, yang murni hanya untuk Allah. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar. Dan Allah mengabarkan bahwa siapa yang melakukan kesyirikan tersebut, ya, apa yang mereka anggap baik, maka Allah haramkan surga bagi dia, dan tempat dia ialah di neraka. Hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa li ajriha annasu baina muslimin wa kafirin wa indaha waqa'atil adawatu wa li ajriha syuri'a aljihadu. Ya, inilah permasalahan yang manusia terpecah karenanya antara muslim kafir, dan karenanya jugalah terjadi permusuhan, karena jugalah yang syuri'a al-jihad, disyariatkan jihad. Ya. Allah berfirman wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ya, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah kesyirikan, dan agama itu hanya milik Allah. Ya. Cukup sampai sini dulu ya. Lumayan, dapat berapa halaman? Dari halaman 14 ya sampai halaman 23, 9 halaman. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan pekan depan kita habisin ini, selesai permasalahan pertama, biar langsung masuk ke permasalahan kedua. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.